Bismillahirrahmanirrahim. Man yakra. Kita ingin menyelesaikan dua faedah yang tersisa ini. InsyaAllah. Faedah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-faidatu tsalitsatu al-mashhuru min al-madhhabi annahu idza kana lidirrahmi jihata irtin yudli bihima i'tabar aqwahuma irsan fa yaj'aluna al-ammata bimanzilatil abi la bimanzilatil jaddi awil jaddati awil ammi. Kama qila bidzalik. Baik. Qutubira ya. Nah, qutubira aqwahuma irsan. Faedah yang ketiga, al-masyhur min al-madhhab. Yani madhhab Hambali, madhhab Hanabilah. Al-masyhur dari madhhab Hambali, annahu idza kana lidir rahimi jihata irsin. Apabila dzirrahim dari dzawil arham tersebut memiliki dua jihah, dua arah, ya, jalur irth, warisan, yudli bihima, yang dia bersambung dengan mayit melalui jalur kedua, melalui kedua jalur itu, melalui jalur kedua arah itu. Ingat kembali jihad dzawil arham dibagi tiga. Itu penentuan jalurnya tibar tanzil, yaitu apa? Ubuwah, umumah, dan bunuwah. Baik. Jadi jika ada dua jihad dari tiga jihad tersebut, berarti dengan tibar tanzil, ya, ada dua jalurnya. Nah, yang mana dari dua jalur itu yang dipakai untuk patokan untuk taurihnya? Dikatakan di sini wa'tabira aqwahuma irsan, maka yang terkuat dari kedua jihad itu yang diperhitungkan dalam pembagian warisan. Baik, wa'tabira aqwahuma irsan, yang terkuat. Nah, fayaj'aluna, maka mereka, yakni fuqaha Hanabilah, menjadikan al-ammata bimanzilatil abi. Mereka menjadikan al-amma, i'tibar tanzilnya, pada posisi al-ab. La bimanzilatil jaddi, tidak pada posisi al-jadd, awil jaddah, awil ammi, ya, kama qila bidzalik, sebagaimana dikatakan seperti itu. Ya, ini ada pendapat yang lain mengatakan bahwa al amma pada manzil al jad, pada manzil al jadda, pada manzil al am. Ada pendapat-pendapat seperti itu. Nah, pada madhab Hambali mereka menjadikannya berada pada posisi al ab, karena ini lebih kuat. Nah, ya, ini lebih kuat. Al-amma itu kan ukhtu abil mayyit. Ukhtu abil mayyit. Ya, berarti itibar tanzilnya yang diambil adalah al-ab, melalui jalur al-ab. Perhatikan, ukhtu abil mayyit itu adalah saudari bapak mayit. Berarti, ya, keduanya, bapak mayit dan saudarinya tadi, yaitu ammahya mayit, itu di keduanya itu disatukan oleh satu bapak atau satu ibu. Nah, yang di bapak keduanya berarti jadnya mayit. Iya kan? Bapak dari keduanya itu yaitu abul mayit dan ukhtuh yang emahnya mayit. Ya, bapak keduanya itu kan jadnya mayit. Ibu keduanya jaddahnya mayit. Nah, mana yang lebih kuat diambil? Jalur ab atau jalur jad? Atau jalur jaddah? Ya. Makanya lebih kuat ab. Nah. Sebagai contoh falau halaka halikun. Falau halaka halikun an ammatin wa binti akhin syaqiqin. Fal malu lil ammati 'ala al madhhabi li'annaha bi manzilatil abi wa bintil akhi وبنت الأخ بمنزلة الأخ وعلى القول الثاني المال بينهما إن كلنا بميراث الإخوة مع الجد وإلا فللعمة وعلى القول الثالث للعمة السدس لأنها بمنزلة الجد والباقي لبنت الأخ لأنها بمنزلة الأخ وعلى القول الرابع المال لبنت الأخ لأنها بمنزلتي فتحجب العمة لأنها بمنزلة العم. Baik, coba kita pelajari satu-satu. Contoh-contoh ini. Contoh ini. Falah halaka halikun an ammatin wa binti akhin syaqiq. Ya. Fal malu lil ammati 'ala al madhhab. Maka harta untuk ammah menurut mazhab Hambali. Baik, kenapa? Li'annaha bimanzilatil ab. Karena al-ammah pada kedudukan al-ab, i'tibar tanzil pada mazhab Hambali. Sedangkan bint al-akh, yakni li'annaha bimanzilatil abi wa bintal akhi, berarti ya, atofnya bintal akhi ini ke ha, li'annaha yakni li'annal ammata bimanzilatil abi wa bintal akhi wa li'anna bintal akhi bimanzilatil akhi, dan dikarenakan bintal akhi pada kedudukan al akh. Tamam. Jadi coba kita lihat ya, amma kita terapkan dulu i'tibar tanzil. Amma itu adalah ukhtul ab tadi pada mazhab Hambali, berarti al-ab, ya, manzilahnya al-ab. Kemudian bint akhin syaqiq melalui jalur akh syaqiq, berarti bint akh syaqiq bimanzilati akhin syaqiq. Nah, coba kita tawrits keduanya, al-ab tadi dan akh syaqiq. Siapa yang dapat harta jika ada yang mewarisi adalah abun dan akun syaqiq? Dua-duanya ashabut ta'asib. Iya. Iya kan? Abun, akun syaqiq, ashabut ta'asib. Siapa yang dapat? Terapkan jihad ahli ta'asib, yaitu bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun, wadul walad tatimmatu. Jadi siapa yang dapat? Ubuwatun mendahului ukhuwah, berarti ab menutupi akh. Berarti harta diambil semuanya oleh al-ab. Kemudian itulah yang diambil oleh ammah berarti. Tamam? Oleh karena itu kata saya di sini fal malu, maka harta semuanya lil ammah. Alal mazhab. Kenapa? Karena dia manzilahnya al-ab. Ab yang dapat wa bint al-akhi bi manzilati al-akh, ab lebih kuat, jihannya lebih mendahului al-akh sehingga al-akh tertutupi. Jadi al-ab yang dapat itulah yang diambil al-ammah. Jelas ya? Hah? Barakallahu fikum. Kemudian wa 'alal qawli tsani, menurut pendapat yang kedua di atas, yaitu la bi manzilati al-jad. Pendapat kedua adalah yang menjadikannya pada manzilah al-jad. Karena amma tadi sudah dijelaskan, amma itu adalah ukhtu abil mayyit, bapak mayyit dengan saudarinya itu, yaitu ammanya mayyit, ya, satu bapak. Berarti ada pendapat yang mengatakan jalurnya al-jad. Nah, yakni tanzilnya al-jad. Wa 'alal qawli tsani al-malu bainahuma. Menurut pendapat yang kedua, berdasarkan pendapat yang kedua, harta dibagi di antara keduanya. Kenapa? Yaitu in qulna bi mirasil ikhwati ma'al jad. Jika kita berpendapat bahwa ikhwa dapat warisan bersama al-jad. Dan ini ya, yang sudah kita lewati, ini mazhab Hambali yang marjuh. Masih ingat ya? Yang kita tidak baca di kitab pembahasannya, karena semuanya adalah ijtihadat. Masih ingat? Yaitu tawrid al-ikhwa ma'al-jad. Karena yang benar, al-ikhwa mahjubuna bil-jad. Ya. Masih ingat ya? Al-ikhwa mahjubuna bil-jad sebagaimana mahjubun bil-ab. Ya kan? Nah, karena jad masuk dalam jihah apa? Ubuwah. Nah, sehingga al-ikhwa mahjubun bil-jad. Nah, tetapi menurut mazhab Hambali yang memberikan warisan untuk ikhwa bersama al-jad dengan ijtihad mereka cara membagikannya, berarti bainahuma. Ya, harta dibagi antara keduanya, yakni bint akhsyakik dapat, ammah juga dapat. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika kita tidak berpendapat dengan mazhab ini dan itu yang kita pilih dan itu terjadi Ibnu Utsaimin sudah telah lewat, falil ammah, maka harta semuanya untuk ammah. Karena ammah pada mazhab ini pada manzilah apa? Jad. Sedangkan bint al-akh pada manzilah al-akh. Nah, pada mazhab yang rajih al-akh syaqiq mahjub bil-jad. Tetap jad yang dapat. Berarti tetap amma yang dapat. Wajih. Wa illa falil amma. Dan ini yang benar. Menurut mazhab ini. Yakni menurut mazhab yang mentanzil amma ke manzilat al-jad. Tetap amma yang dapat. Nah. Dan akhsyakik tetap mahjub dengan al-jad. Baik. Berarti bin akhsyakik tidak dapat. Wa alal qawli thalithi. Menurut pendapat yang ketiga. Yaitu pada manzilat jaddah. Nah, karena ammah tersebut ukhtul ab, ya, satu ibu. Nah, itu jaddahnya. Siapa? Jaddahnya mayit. Nah, menurut mazhab ini yang mentanzil ke manzilatul jaddah lil ammati sudusu. Untuk ammah sudusu. Kenapa? Li'annaha bi manzilatil jaddah. Karena ammah pada manzilah jaddah. Ingat, bagian warisan jaddah berapa? Sudus. Nah, baik sendiri maupun lebih tetap sudus. Baik. Kemudian wal baqi li bintil akhi, sisanya yaitu 5/6 khamsat asdas li bintil akhi untuk bint al akh karena bi manzilatil akh, karena bint al akh bi manzilatil akh syaqiq, yakni al akh syaqiq mewarisi sisanya. Nah, fama bakiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Aula rajulin dzakar al akh syaqiq, yakni bi ta'sib 5/6 itu diambil. Dan demikian itulah yang diambil oleh bintul akh. Tamam? Jelas ini? Wa 'ala al qawli ar-rabi, menurut pendapat yang keempat yang menjadikan al amma pada manzilat al am, al malu li bintil akhi, harta semuanya untuk bintul akh. Kenapa? Li'annaha bimanzilatihi, yakni li'anna bintal akhi as-syaqiq bimanzilatihi, yakni bimanzilatil akh syaqiq. Ya, manzilahnya adalah akh syaqiq. Mana yang lebih mendahului jihahnya? Jihah al-akh syaqiq atau jihah am? Di sini kan al-amma dijadikan pada jihah am. Sedangkan bintul akh pada jihah akh, bunuwatun ubuwatun ukhuwatun umumatun, lebih dulu kan ukhuwah ya, berarti am mahjub bil akh. Oleh karena itu dikatakan di sini al malu li bintil akhi li anna bimanzilatihi, yani bimanzilati al akh syaqiq, dia yang ambil harta semuanya. Fatahjubul ammah, maka bintul akh menghajab menutupi al amma li anna bimanzilatil am, karena al-akh syakik menutupi am. Iya kan? Naam, karena jiha ukhuwah mendahului jiha umuma pada tawrir ashab at-ta'asib. Sehingga berarti bint al-akh tahjubu al-ammah. Naam. Jelas ini? Baik. Ini untuk memahami madhab-madhab yang ada tadi. Tetapi yang masyhur pada madhab Hambali bimanzilati al-ab. Ya. Itu yang lebih jiha yang itu yang ya, yang lebih kuat. Al-ab. Nah. Kemudian, wayahtamilu. ويحتمل أن يعتبر أقواهما اتصالا بالمدلى به إذا كان وارثا فنجعل العمة بمنزلة أبيها الجد لأنها فرعه كما جعلنا بنت الأخ بمنزلة أبيها الأخ ونجعل العمة لأم بمنزلة أمه الجدة أم الأبي لأنه فرعها فهو أقوى صلة بها فهو أقوى صلة نعم بها أبي. من الأبي وهذا الاحتمال من عندي وبه أقول إن لم يمنع منه إجماع طيب ويحتمل أن يعتبر أقواهما اتصالا بالمدلى به ada kemungkinan yang diperhitungkan adalah yang terkuat ittisalnya, hubungan persambungannya dengan al-mudla bihi, dengan jalur, ya, persambungannya dengan mayyit, yang terkuat dari dua, ya, persambungan itu, dengan syarat idza kana warisan, dengan syarat apabila, ya, ittisalnya ittisalnya dengan al-mudlabi itu ya, yang terkuat itu adalah yang terkuat ittisalnya dengan al-mudlabi itu waris mewarisian. Jadi bukan memperhitungkan yang terkuat jihahnya. Di atas kan al-mashhur min al-mahab maga idza kan lidir rahim jihata irthin yudli bihima utubir aqwahuma irthan. Kalau ini aqwahuma ittisalan bil mudlabi. Nah, yang terkuat persambungannya dengan ya jalur yang dengannya mayit bersambung dengan dzur rahim tersebut bersambung dengan mayit. Maka kita lihat fanaj'alul ammata bimanzilati abihal jaddi, maka kita menjadikan al ammah pada posisi ayahnya yaitu al jadd. Li'annaha, yakni li'anna al-ammah, karena ammah yaitu ukhtu abil mayyit, far'uhu adalah ya cabang dari darinya, dari jad. Jadi kakeknya mayyit ya. Yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ammah itu kan ukhtu abil mayyit. Nah, abil mayyit dan ukhtuhu itu satu bapaknya itu kan kakeknya jadnya mayyit. Jadi sebenarnya amma itu adalah far' dari al-jad, jadnya mayyit. Ya. Mayyit. Nah, ini lebih kuat ittisalnya ini. Lebih kuat ittisalnya begitu. Kama ja'alna bintal akhi, sebagaimana kita menjadikan bintal akhi bimanzilati abiha, pada manzilah ayahnya yaitu al-akh. Nah, karena faraknya. Jadi bintal akhi itu adalah farak dari akh, dari ayahnya yang merupakan akhnya al-mayyit. Sama dengan ini tadi, amma itu yaitu ukhtu abil mayyit, itu fara' dari jadnya mayyit. Nah. Sebagaimana halnya bintul akh ya, bimanzilati abiha al-akh, karena bint al-akh itu adalah far' dari akh al-mayyit. Nah, karena itu putrinya saudaranya al-mayyit. Nah, wa naj'alul amma li'um, kita menjadikan al-am yaitu akhu abil mayyit li'um, saudara bapaknya mayyit seibu, bimanzilati ummihi, pada manzilah ummihnya yaitu al-jaddah, jaddahnya mayyit, yaitu ummil ab, yaitu ya ibu dari bapaknya mayyit. Nah, al-am coba ya, al-am itu kan akhul akhul ab. Nah, di sini li ummin, berarti akhul ab li ummin, berarti bapaknya mayyit punya saudara perempuan, bapaknya mayyit punya saudara laki-laki, akhul ab punya saudara laki-laki itu pamannya mayyit. Nah, keduanya yaitu abul mayyit dan akhuhu yang merupakan ammunya al-mayyit, keduanya ini bersaudara tapi saudara seibu li'um. Nah, baik. Nah, berarti kita jadikan bimanzilati ummi, pada posisi, pada kedudukan ibunya. Nah, karena keduanya fara', yakni al-am ini fara' dari ibunya. Ia merupakan jaddahnya mayyit. Ibu keduanya ini kan jaddahnya mayyit ya. Maka dikatakan sini bimanzilati ummihi ummil am, yakni yaitu al-jaddati. Al-jaddah sini maksudnya ummil ab, ummi abil mayyit. Jelas? Nah. Jadi itu jaddahnya mayyit itu adalah ummu ammihi, ibu dari amminya al-mayyit, dan juga ummu dari abinya al-mayyit. Begitu. Nah. Yang aqwa ittisalnya adalah menyandikan pada manzilah al-um, karena dia fara'nya. Li'annahu far'uha, karena sungguhnya dia adalah fara' dari jaddahnya mayyit. Nah. Jadi ibu-ibu keduanya, ibu bapaknya mayyit dan ibu pamannya mayyit. Fahuwa aqwa silatan biha. Maka dia, yani am di sini lebih kuat hubungannya dengan ibunya tersebut, minal ab, dibandingkan bapaknya mayyit. Mana yang lebih kuat hubungannya, seseorang dengan ibunya atau dengan saudaranya? Lebih kuat silahnya dengan dengan ibunya dibandingkan saudaranya. Saudaranya di sini abu abul mayyit. Nah, fahuwa aqwa silatan biha, maka am tersebut yaitu akhul ab, akhu abil mayyit, lebih kuat hubungannya biha dengan siapa jaddahnya mayyit, yaitu ibunya, minal abi, dibandingkan ab, yakni abnya mayyit, yaitu saudaranya tadi, saudaranya am itu. Jadi hubungan seseorang dengan ibunya lebih kuat daripada hubungannya dengan saudaranya, itu maksudnya. Jadi daripada dijadikan bimanzilatil abil mayyit, yang merupakan saudaranya pamannya, ini lebih kuat dijadikan pada didudukkan pada posisi ummuhu, yaitu al-jaddah. Seperti halnya tadi yang pertama, yaitu al-ammah bimanzilati abiha, yaitu al-jadd, karena far'uhu. Nah, bisa dipahami juga ini tadi, al-amma tadi itu kan ukhtu abil mayyit. Nah, ukhtu abil mayyit. Tamam? Ukhtu abil mayyit. Jadi ab al-mayyit dan ukhtuhu, yaitu ammahnya al-mayyit, anak dari kakeknya al-mayyit. Mana yang lebih kuat hubungannya? Ammah ini hubungannya dengan bapaknya yang merupakan jadnya mayit, dibandingkan saudaranya itu abulnya mayit, abul mayit. Lebih kuat hubungannya dengan bapaknya, karena faraknya dia, itu maksudnya. Kalau mazhab Hambali kan menjadikan ammah pada mansilat al-abil mayyit, iya, yaitu saudaranya. Iya kan? Begitu pula al-am pada mansilatul ab, yaitu saudaranya. Iya kan? Karena dari sisi jihahnya. Nah. Baik. Nah, ini ihtimal yang disampaikan Ibn Utsaimin, yaitu memperhitungkan silah yang lebih kuat. Wahadal ihtimalu min indi. Kemungkinan ini dari pendapat saya pribadi, kata Ibn Utsaimin. Min indi, yakni dari pendapatku pribadi. Wabihi akul, dan saya berpendapat dengan ini. In lam yamna' minhu ijma', jika tidak ada ijma' yang menghalanginya. Karena yang masyhur di kalangan fuqaha Hambali tidak seperti itu, tidak seperti yang diungkapkan pendapatnya oleh Ibn Utsaimin. Nah. Berarti kan harus ada kepastian memang ada ijma' yang menghalangi pendapat Ibn Utsaimin atau tidak, kan begitu ya. Nah. Yang jelas yang masyhur dari mazhab Hambali tadi ammah apa? Manzilahnya apa? Ammah manzilatul ab. Iya. Am juga manzilatul ab. Baik. Kemudian al-fa'idatul rabi'ah al-akhirah. Laisa. Al-fa'idatul rabi'atu. Laisa fa'idatun kauna syakhsi min jihatil ubuwati awil umumati awil bunuwati annahu yarithu ميراث الأب أو الأم أو الولد لأنه إنما يرث ميراث أول وارث يتصل به ويدلي به ولكن فائدة ذلك معرفة الحاجب من المحجوب فإنهما إذا كان في جهة واحدة حجب الأقرب الأبعد وإن كان في جهتين فأكثر ألحق كل واحد biman adla bihi wa in ba'uda fala yaskutul ab'ada fala yaskutul ab'adu fi jihatin bil aqrabi fi jihatin ukhra fa abu ummil ummi yarithu miratha ummil ummi la mirathal ummi وبنت العم الشقيق ترث ميراث العم لا ميراث الأبي وابن بنت الابن يرث ميراث بنت الابن لا ميراث الابن. طيب ini faedah yang keempat. Laisa faedatu kauni syakhsi min jihatil ubuwah, bukanlah faedah ya keadaan seseorang dia termasuk dari arah ubuwah au umumah au bunuwah, dari tiga jihad yang ditentukan itu. Bukan faedah penentuan jihad tersebut annahu yarithu, bukan faedahnya tujuannya bahwa berarti dia mewarisi dengan warisan al-ab jika dia pada jihad ubuwah, atau mewarisi dengan warisan al-um jika dia pada jihad umumah, atau mewarisi dengan warisan al-walad jika dia pada jihad bunuwah. Bukan itu tujuannya, bukan itu maksudnya faedahnya. Kenapa? Li'annahu innama yarithu miratha awwali warithin yattasilu bihi wa yudli bihi. Nah ini ditandain. Karena sesungguhnya innama dia hanyalah mewarisi, yarithu miratha awwali warithin, mewarisi dengan warisan ahli waris yang pertama kali, yattasilu bihi, dia sampai padanya, wa yudli bihi, dan bersambung dengan mayit melalui jalurnya. Jadi ketika ditanzil maka ya yang pertama kali didapati pada tanzilnya yang terdekat ya yang pertama kali ya didapati jalurnya yang termasuk ahli waris yang melalui jalurnya dia bersama dengan mayit, maka dia mewarisi dengan warisan itu. Ya kan? Nah. Sebenarnya telah kita lewati. Nah. Walakin fa'idatu dhali, akan tetapi fa'idah penentuan jihadnya bahwa dia pada jihad ubuwah atau jihad umumah atau jihad bunuwah. Fa'idahnya apa? Walakin fa'idatu dhalika ma'rifatul hajibi minal mahjub. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang menghajib, yang menutupi dari yang ditutupi. Yakni fa'innahuma, karena sesungguhnya keduanya, ya, yakni dua dawil arham, ya, misalkan idza kana fi jihatin wahidatin, apabila kedua dawil arham tersebut berada pada satu jihah, sama-sama jihah ubuwah misalkan, atau sama-sama jihah bunuwah umumah, atau sama-sama jihah bunuwah, hajabal aqrabul ab'ada, maka yang terdekat posisinya, posisi persamaannya dengan mayit akan menghajab yang terjauh. Nah, sebagaimana telah kita lewati, ya. Nah. Iya. Itu sudah kita lewati, coba lihat di halaman 77. Fa idza jtama'a tsnani fa aktsaru fi jihatin. Nah, itu faedahnya itu. Fa idza jtama'a tsnani fa aktsaru, jika berkumpul dua atau lebih fi jihatin dalam satu jihad, fa ayyuhuma wasala ila al-warithi, maka siapa saja di antara keduanya yang sampai kepada ahli waris pada jalur itu persamaan dengan mayit awalan, pertama kali dia lebih duluan sampai, hajaban akhir, maka dia akan menghajab yang lainnya yang sampainya lebih jauh, nah, belakangan. Nah, itu. Nah, sebagaimana halnya pada contoh-contoh yang disebutkan setelahnya, bisa dimurajaah kembali contohnya. Nah, contoh itu di atas itu contoh faluhalaka halik, kita ambil satu contoh, an binti bintin wa binti binti bintin wa binti binti binti am. Nah, itu kan dijelaskan di sini bahwa bintil bint yang pertama itu nisf dan nabi anzilatil bint, dia satu kali ditanzil langsung dapat waris yaitu bint, bintil bint langsung dapat bint nisf. Kemudian wal baqi li binti binti bintil am lianna bi manzilatil am, ya ini tayyib. Kemudian wala syai'a li binti bintil bint lianna binta al bint aqrab ila warith minha fa tahjubuha li kauniha fi jihatiha. Nah, satu jihah ini dia kita lihat bintu bintin dan bintu binti bintin, ini satu jihad apa maksudnya? Jihad bunuwah. Iya. Jihadnya adalah bunuwah. Bint-bint satu kali tanzil langsung dapat bint nisf. Kemudian bint-bint dua kali tarik ke belakang baru dah dapat. Berarti bint-bint menghajab bint-bint. Bint-bint karena satu jihad, sama-sama jihad bunuwah, dan bint-bint lebih dekat. Yani satu kali tanzil dapat, sedangkan bint-bint dua kali. Adapun bint-binti-binti ammin, maka manzilahnya am, jihanya lah lain. Ya. Am itu masuk di jiha aba akhul ab, berarti jiha ubuwah, ya. Nah, ini. Jadi walakin faidatu dhalika ma'rifatul hajibi minal mahjubi fa innahuma idza kana fi jihatin wahidatin hajabal aqrabul ab'ada wa in kana fi jihataini fa akthar, apabila keduanya pada dua jiha yang berbeda atau lebih, ulihqa kullu wahidin biman adla bihi, maka diikutkan masing-masingnya dengan jalur penyambungnya dengan mayit. Wa in ba'uda meskipun jauh posisinya tanzilnya, fala yasqutul ab'adu, maka yang terjauh posisi tanzilnya, ya, tidak jatuh, tidak tertutupi hak warisannya fi jihatin fala yasqutul abdu fi jiha, maka yang terjauh payid posisi tanzilnya yang berada di satu jiha itu tidak jatuh, ya, tidak gugur hak warisannya, tidak mahjub, yakni bil akrabi fi jihatin ukhra, tidak mahjub dengan yang terdekat posisi tanzilnya yang berada di jiha yang berbeda. Nah, itu tadi nih contoh tadi, kembali contoh tadi bint, perbandingan antara bintu bint dengan bintu binti binti am. Nah, ini kan bintu binti binti am ini kan jauh ini nariknya nih tanzilnya. Bint ke bint satu, bint ke bint lagi dua, bint ke am tiga kali tarik tanzil baru dapat di manzilatil am. Tapi jihanya jiha apa kalau am? Akhul ab jiha ubuwa. Jadi meskipun dia jauh, dia tetap diberi warisan al-am. Dia tidak dihajab oleh binti-bint, karena binti-bint tanzilnya adalah bint, itu jihanya bunuwa. Paham ya? Nah itu. Wadih? Nah. Nanti di asah lagi contoh-contoh di depan itu terkait dengan faedah ini. Nah. Ini sekarang. Fa abu ummil um yarithu mirotha ummil um la mirothal um. Maka abu ummil um yarithu mewarisnya miroth ummil um. Kita tanzil abu ummil um, kita tanzil satu kali ke ummil um. Ummil um jaddah, warithah sudah kalau ummil um. Iya. Warisan tidak? Umul um. Coba lihat di jaddah. Lihat di jaddah. Mirasul jaddah. Al-jaddah halaman 447. Nah, naskah anakku. Mirasul jaddah. Waljaddatul warithatu hiya ummul ummi wa ummul abi wa ummu abil ab wa in alawna bimahdil inab. Jadi ummul um termasuk jaddah wa waritha. Jadi kalau kita tanzil abu ummil um, kita tarik tanzil satu kali berarti ke ummi al um, berarti abu ummil um manzilah pertama adalah ummil um. Ummil um sudah waritha, jaddah waritha ya. Berarti dia yarithu mirotha ummil um la mirothal um. Jangan ditanzil lagi ke bawah. Jangan katakan kita tanzil lagi satu kali sehingga manzilatnya al-um. Jangan. Karena yarithu mirotha awwali warithin yattasilu bihi wajudli bihi. Ahli waris pertama yang didapati pada tanzilnya, itulah dia warisnya warisan itu. Jadi dia yarithu mirotha ummil um, bukan miroth al-um. Faham ya? Karena ummil um merupakan jaddah wa warisah, jaddah yang sudah mewarisi, berarti warisnya warisannya itu tanzilnya, bukan um. Kemudian wa bintul ammi syaqiqi tarithu mirasal ammi. Kita tanzil bint alam asyaqiq, berarti pada manzilah al am asyaqiq, ini yang terdekat. Sedangkan al am asyaqiq itu sudah waris min ahli ta'sib. Fa tarithu mirasal ammi la mirath al abi, bukan mirath al ab. Jangan katakan kita tanzil lagi ke am syaqiq, itu kan masih akhul ab, aku abilnya mayit. Kita tanzil lagi ke abilnya abul mayit sehingga mirath al ab. Jangan, karena ketika ditanzil ke al am syaqiq itu sudah mewarisi. Jangan ditanzil lagi ke bawah ke al ab, karena dikatakan am itu kan akhul ab, aku abil mayyit, berarti kita tanzil saja ke abul mayyit. Jangan. Karena ketika ditanzil ke al-am, itu sudah waris. Tarithu mirathal ammi la mirathal ab. Kemudian, wabnu bintil ibni, lihat, ibnu bintil ibni, yarithu mirathal bintil ibni, la mirathal ibni. Kita tanzil ibnu bintil ibni. Berat ibnu bintil ibn, kita tanzil pertama kali ke bintil ibn. Iya kan? Bintul ibn warithah apa tidak? Warithah. Ya, berarti dia yarithu mirotha bintil ibn. Nah, bukan miroth al-ibn. Jangan dikatakan kita tanzil lagi satu kali ke ibn. Untuk ditaurith dengan taurith al-ibn, jangan. Karena kaidahnya yarithu mirasa awwali warithin yattasilu bihi wa yudli bihi. Itu di atas itu. Li'annahu innama yarithu mirasa awwali warithin yattasilu bihi wa yudli bihi. Jelas ya? Nah. Jadi itu kesimpulannya, diingat tiga jihad tersebut, ubuwah, umumah, bunuwah. Nah, kaidahnya pertama, jadi ada dua kaidah yang kita ingat. Pertama, kaidah i'tibar tanzil, caranya ditanzil, ya, ditanzil, ditarik, ya, ke belakang, ya, atau apa pasnya ke belakang, ke depan istilahnya. Jelas ditarik, dia ditanzil, maka yang pertama kali didapati pada posisinya, posisi tanzilnya dia moris, berarti itu yang dipakai manzilahnya, ya. Ya kan, yang tercepat, ya. Baik. Kemudian kita lihat, bandingkan dengan yang lain, apabila ada yang lain yang satu jihad, jika beberapa dzul arham ditanzil, sudah ditanzil semuanya, kita tanzil saja dulu semua. Kita tanzil, jika beberapa dzul arham kita mau bagikan, kita tanzil dulu semua. Tentukan posisinya manzilahnya, yaitu yang tercepat yang didapat dari ahli waris yang menyambungkannya dengan mayit. Setelah itu kita lihat, oh ini jihadnya jihad apa? Nah, kita kumpulkan yang satu jihad. Kita kumpulkan yang satu jihad. Yang satu jihad, maka al-akrab yuskitul ab'ad. Yang posisinya lebih dekat tadi akan menjatuhkan yang lebih jauh. Yang beda jihad masing-masing tetap dibagikan. Karena perbedaan jihad ini tidak berpengaruh. Nah, meskipun ada yang dekat, ada yang jauh, tapi jihadnya berbeda, maka tetap masing-masing dapat. Itu dua kaidah itu, diingat. Ya, jelas ini? Barakallahu fikum. Nah, semakin diasah lagi, di murojaah. Karena kita sudah selesai dari ini, kita akan beralih nanti pada ta'sil wa tasfih. Kita akan masuk pada pelajaran hitungannya ini. Akan masuk ke hitungannya. Ta'asil yaitu menarik aslul masalah, pokok masalah, pembagian warisannya. Dan at-tashih jika ada pecahan, bagaimana menghitungnya sehingga tidak pecah. Pecahan apa lawannya? Lawan karena di matematika? Hah? Bulat ya. Nah, pembulatannya. Ya, jadi di sini nanti yang tidak tahu matematika mundur dulu. Hah? Artinya harus belajar. Yang tidak tahu matematika pusing di sini nanti. Karena akan masuk ke perkalian penambahan yang angka bulat maupun angka pecahan di situ nanti. Jadi di merojak kembali matematikanya sebelum kita masuk ke pelajaran ini. Nah. Sambil berjalan, sambil belajar, insya Allah bisa ya. Nah, fadhlus.